Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca tafsir dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke 173 yang terkait dengan pembahasan kita sekarang. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama 'alaykumul maytata wad dama wal hamal khinzir wa ma uhilla bihi ghayrillah faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa hiya beriman qulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang baik, yang halal, yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Pindah aja, pindah daripada ganggu, pindah. Pindah sebelah sini, enggak ada. Pindah. Inna ma harrama 'alaykumul maytata wad dama wal hamal khinzir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai darah dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin, namun barang siapa yang dia terpaksa karena keadaannya, kelaparan atau semisalnya, khawatir binasa, dalam keadaan dia tidak mengharap, tidak mencari-cari yang haram dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, tidak dosa dia memakannya. Innallaha ghafur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafur, Maha Pengampun, Rahim dan Maha Penyayang. Ya, di ayat yang ke 173 setelah sebelumnya di ayat yang 172 Allah memerintahkan kita memakan yang baik-baik. Kalau mengerangkan al-muharramat, innama harrama 'alaikumul maytata. Kata Abdullah bin Nasir rahimahullahu taala, wa lamma zakara ta'ala ibadat thayyibat zakara tahrim al-khaba'ith. Tatkala menyebutkan tentang mubahnya, bolehnya, halalnya atau thayyibat, maka Allah menyebutkan haramnya al-khaba'ith. Faqala innama harrama 'alaikumul maitah. Apa itu al-maitah? Wahia ma mata bighairi tadhkiyatin syar'iyyah, yaitu yang mati dengan tanpa sembelihan yang syar'i. Kenapa diharamkan? bangkai yang mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sembelih yang syar'i. Kata beliau, li'annal maitah khabithah madarrah li rada'atiha fi nafsiha. Diharamkannya maitah karena maitah itu khabithah, iya, jelek, busuk, bermudarat, karena iya jeleknya zat bangkai tersebut. Iya, akan berbahaya, bermudarat bagi badan. Walianal aglaba antakuna an maradin. Dan juga karena mayoritas bangkai itu, kata beliau, matinya itu an marad, karena sakit. Iya. Dia kena penyakit kemudian mati tanpa sempat disembelih. Payakunu ziyadatan maradin, sehingga akan semakin menambah. Sudah dia bangkai itu sudah mengandung banyak ya bakteri yang berbahaya. Kalau dia matinya jadi bangkai dengan sebab penyakit, maka dia menambah penyakit padanya kalau dimakan. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, wastasna syari' min hadzal umum. Asy-syari' telah mengecualikan dari keumuman ayat ini, keumuman bangkai, maytatal jarad wa samakal bahr fa innahu halalun thayyib. Iya, bangkai belalang atau semisalnya bangkai ikan laut, iya, karena itu semua halal, thayyib. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, waddam ay al-masfuh, iya, darah yang memancar, darah yang mengalir deras, yang keluar langsung banyak, seperti misal darah yang keluar ketika disembelih, yang mengalir keluar banyak. Kama quyida fil ayatil ukhra, sebagaimana di batasi keumuman lafaz ini dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am. Ya daman masfuhan. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ya muharramun ala ta'imin yat'amu illa takuna maitatan au daman masfuhan. Adapun darah yang ada, ya, tersisa di tulang-tulang, di daging-daging, ya, yang ketika makan, kita makan di warung, dimakan, ya, ayam atau lain yang masih terlihat ada darahnya, ini tidak masuk. Darah yang dimaksud haram adalah dam masfuh. Nah, wa ma uhila bihi li ghairillah. Kemudian di antara haram juga adalah yang disembelihnya diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ayy kata beliau rahimahullah, dzubiha li ghairillah, disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyembelihnya membaca nama Allah, bismillah, tapi kalau dia peruntukkan untuk selain Allah, ini haram. Kalladzi yudzbahu lil asnam wal awthan, seperti sembelihan yang disembelih untuk patung-patung, untuk berhala-berhala, minal ahjar, dari batu-batu, wal kubur, atau untuk kuburan, walah biha. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadha al-madhkur ghairu hasirin lil muharramat. Ya, apa yang disebutkan dalam ayat ini, ya, tidaklah membatasi jumlah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada di sana yang haram-haram lagi yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waji'a bihi li bayani ajnasil khaba'if al-madlul alaihi bi mafhum qawlihi thayyibat. Tapi dibawakan ayat ini untuk menjelaskan jenis-jenis khabaith, jenis-jenis muhramat yang ditunjukkan ya dengan mafhum yang terdapat dalam ayat thayyibat. Fa umumul muharramat tustafadu min ayati sabiqah min qali halalan thayyiba. Keumuman makanan-makanan yang haram itu diambil dari mafhum ayat sebelumnya yang telah lewat, yaitu halalan thayyiba. Yang baik-baik itu halal, yang khabitha yang jelek itu haram. Kama taqaddama. Qala kata beliau rahimahallahu taala, wa inna ma harrama alaina hadhihi al-khaba'ith wa nahwaha lutfan bina wa tanzihan 'anil madar. Apa hikmahnya Allah mengharamkan bangkai? Apa hikmahnya kita tahu? Iya, Allah mengharamkan babi, mengharamkan apa namanya, darah. Kata beliau, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lutfan bina, sebagai bentuk kelembutan Allah kepada kita. Wa tanzihan 'anil madar, dan membersihkan kita, mensucikan kita, iya, menjauhkan kita dari sesuatu yang mudharat. Iya, bangkai bermudharat, darah juga bermudharat kalau dimakan. Iya, daging babi juga demikian. Qala kata beliau rahimahallahu taala, wa ma hadza, tapi bersama dengan ini, walaupun diharamkan, famanit turra ay ulji'a ilal muharram, dia terpaksa, terpepet, mau tidak mau, karena membahayakan dirinya, dia terpaksa untuk ia memakan yang haram ini, biju'in karena kelaparan, yang haus terbinasa, wa'udbin atau tidak adanya yang lain, dalam keadaan dia sudah khawatir binasa, au ikrah atau karena di bawah ancaman, diancam untuk memakan yang haram, ghairu baghin ay ghairu talibin al muharram, dalam keadaan dia tidak mencari-cari yang haram, ma qudrati ala halal, dalam keadaan masih bisa untuk memakan yang halal, mendapatkan yang halal, au ma ada biju'i, iya, dia tidak menginginkan yang haram dalam keadaan tidak lapar. Dia tidak mencari-cari yang haram dalam keadaan dirinya tidak kelaparan, tidak sedang khawatir binasa. Wala adin, dan dia tidak melampaui batas. Jadi mutajawizul hadd fi tanawuli ma ubiha lahu tiraran. Jadi dia tidak melampaui batas di dalam mengkonsumsi, memakan yang bolehkan karena mudharat tadi. Ya, kalau cukup satu potong sekerat daging dari babi atau dari bangkai, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti dia melampaui batas. Faman iturra wa huwa ghairu qadir al halal wa akala bi qadid darurah fala yazidu 'alayha fala isma ay junah 'alayh. Ya, barang siapa yang dia terpepet karena kelaparan, karena khawatir binasa, dia iya memakan yang haram, dan dia memakan sesuai dengan sekadar dengan kebutuhan, menghilangkan darurat kebinasaan pada dirinya, maka kalau dua syarat terpenuhi, ghairu baghin wala 'adin fala ithmari, dia tidak berdosa. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, wal insan bihajil halah ma'murun bil akli. Iya, seorang yang dalam keadaan demikian, dalam keadaan mutar, khawatir binasa, iya, tidak ada yang lain kecuali yang haram, dalam keadaan demikian dia diperintah untuk memakannya. bal manhiyun an yulqiya biyadi la tahlukah. Dia dilarang menyodorkan dirinya kepada kebinasaan. Wa yaqtul nafsah. Dia dilarang, haram untuk membunuh dirinya. Iya, enggan untuk memakan yang haram tadi dalam keadaan kemungkinan besar dia akan binasa, akan mati. Fayajibu idzan alaihi al-aqlu wa ya'tham in taraka al-aqla hatta mat. Iya. Kalau dalam keadaan demikian dia mutar, dia khawatirkan akan binasa kalau tidak memakan bangkai, kalau tidak memakan yang haram tadi. Iya. Maka jika demikian keadaannya dia khawatir binasa, wajib dia memakannya, dan justru berdosa dia kalau enggan makan. Hatta mat, sampai dia mati. Payakunu qatilan di nafsi. Kalau sampai dia yakin atau merasa ghadabatan, kemungkinan besar dia akan mati kalau tidak makan. Iya, dia sudah kelaparan sangat, khawatir binasa, tapi yang ada hanya bangkai, dan dia enggan memakannya. Padahal kemungkinan besar dia tahu akan mati kalau tidak makan bangkai tadi. Iya, dia berdosa dan dia dihukumi sebagai seorang yang bunuh diri. Ini makna ayat famanitturra gharabagin wala adid. Sehingga di terakhir disebutkan oleh beliau di sini di akhir pembahasan beliau, wa bihadhil ayati, maka ayat ini, dalam ayat ini dalilun ala qaidah masyhurah, ada dalil dalam kaidah yang masyhurah di kalangan para ulama kita, yaitu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu perkara-perkara darurat, keadaan-keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Makan bangkai dilarang, mahdhur, haram. Ketika dalam keadaan darurat dia khawatir mati, maka dibolehkan. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Tetapi dari ayat ini juga famalitturra ghaira baghin wala adid, iya, ada kaidah berikutnya yang masyhurah, bahwasanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, yang mana namanya pembolehan karena sebab darurat itu hanya sekedar untuk kita menghilangkan darurat. Iya. Kalau apa namanya tadi saya sebutkan untuk menghilangkan kekhawatiran binasa, itu cukup memakan satu potong dari sekerat daging babi, sekerat daging bangkai, cukup, tidak boleh melampaui batas. Iya, karena ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan terkait dengan ayat ini 34 masalah. 34 pembahasan terkait dengan ayat ini. Kita baca sebagiannya dengan ringkas. Di antara masail yang beliau sebutkan, iya, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadil ayah amatun dakhalaha takhsis. Ayat ini umum, sehingga dakhalaha takhsis, ada mukhasis yang khususkan keumuman ayat ini. Ya, di antaranya yang tadi kita baca, ya, dalam ayat disebutkan innama harrama 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Iya. Ada takhsis. Di dalam riwayat Muslim contohnya di hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabaq ghazawat." Aku atau kami berperang bersama Rasulullah SAW dalam 7 peperangan. Kunna na'kunu al-jaradama'ah. Dan selama 7 peperangan tersebut kami memakan jarad, memakai jarad atau yang semisalnya. Belalang atau yang semisalnya. Di dalam hadis yang lain yang mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan kata para ulama menyatakan ini hadis mauquf tapi memiliki hukum marfu, kata beliau, uhillat lana maitatani waddaman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Ya, amad daman, adapun maitah, adapun dua bangkai adalah faljaradu walhud. Ya, faljarad walhud. Kemudian di antara disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang sudah juga kita baca dalam syarah dari Syekh Abdurrahman Abdullah Bassam rahimahullah, kata beliau, wa amma sya'rul maitah wa sufuha fatahir, adapun rambut buru-buru bangkai itu suci. Jadi di antara poin yang sudah kita baca dalam Syekh Allah. Di antara masalah yang penting yang kita baca di sini adalah kata beliau, wa amma ma waqa'at fihi al-fa'rah falahu hadatan. Adapun ya benda yang kejatuhan tikus, maka ada dua keadaan. Hadatun takunu ila ukhrijatil fa'ratu hayyah. Keadaan yang pertama adalah ketika dikeluarkan tikus tersebut dari benda yang ya kejatuhan tikus, dikeluarkan tikusnya masih dalam keadaan hidup. Fahuwa tahir. Maka suci. Dia punya, dia jualan sembako misalnya, kemudian minyak gorengnya kemasukan tikus. Tapi ketika diambil tikusnya masih hidup, maka ini tahir, suci. Wa in matat fihi falahu halatan. Tapi kalau seandainya barang yang kejatuhan tikus ini ketika jatuh pada tikus dan diambil sudah dalam keadaan mati tikusnya, sudah jadi bangkai, falahu halatan. Ini ada dua keadaan lagi. Ketika tikusnya diambil sudah mati, maka ada dua keadaan. Halatun yakunu ma'i'an. Keadaan yang pertama, kalau bendanya yang kejatuhannya benda cair, air, minyak-minyakan, ada tikus nyemplung di situ jatuh. Ketika diambil sudah mati, berarti sudah bangkai. Fa'innahu yanjusu jami'uhu, maka semuanya najis. Pelungnya jatuhnya ke tempat, ke barang yang cair, dan ketika diambil sudah mati, berarti sudah bangkai, maka semua benda cair ini kemasukan tikus, dia bangkai, dia najis. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa halatun yakunu jamidan. Keadaan yang kedua, barang yang kemasukan tikus ini benda padat, bukan benda cair. Iya, masuk misalnya ke black, bruben atau misalnya yang tidak cair. Iya, kemasukan. Bagaimana? Kata beliau, fa'innahu yanjusu ma jawaraha fatutrahu wa ma haulaha wa yuntafa'u bima baqiya wa huwa taharatihi. Kalau kemasuknya ke tempat, ke wadah yang di situ hanya benda-benda padat, ya, bluben yang besar misalnya, atau ya apa namanya, terigu atau yang lain lah, yang semisalnya, maka ya yang najis itu yang sekitarnya, tikusnya dibuang, dan yang dekat-dekat sekitar tikus juga ikut dibuang, adapun bagian yang lain tetap suci, tetap suci. Demikian kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di antara yang beliau sebutkan juga terkait dengan susu dari bangkai. Beliau nukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, najis. Qala Syafi'i rahimahullahu, dzalika najasun, susu yang keluar dari ya kambing yang sudah mati, ya mungkin dia baru mati, bisa masih prasusunya, atau sapi bangkai yang disembelih tidak dengan sembelih syar'i, ini semua haram, itu najis, masuk dalam keumuman hurimat alaikumul maitatu. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara yang penting yang perlu kita tahu, berkata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, qauluhu taala walahmal khinzir. Firman Allah dalam ayat ini dengan lafaz lahmal khinzir, lahma lakhinzir, daging babi. Hasallahu taala dzikr lahm mil khinzir, Allah sebutkan secara khusus penyebutan daging babi, liyadulla ala tahrimi ainihi dzukhya aw lam yadhakka, untuk menunjukkan bahwasanya babi itu adalah haram ainnya, haram bendanya, zatnya, apakah dia disembelih atau tidak disembelih, dagingnya haram. Ini kenapa disebut dengan lafaz lahmal khinzir, dagingnya haram, apakah dia disembelih atau tidak disembelih, apakah mati dengan sebab penyakit atau disembelih, semuanya haram. Ini mungkin sebagiannya karena sudah isya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.